Matius pasalak sang puluh. Natambai mi puang Isa, to sang puluh dua anak gurunna sirempun, naben ni kuasa nulai setang, nampa malaga mang rupa-rupa sakin na tau. Ia to sangan na jok sang puluh dua rasulu na puang Isa, susi te'e. Simon, batu Petrus, na Andreas to silek tona, na manek dua anak kana Sebedeus, ia moto Yakub na Yahya. Sitaru na Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius to Passasung, Yakub anakana Alpeus, Tadeus, Simon to Barani, na Yudas Iskariot to undin nampang pejokuan puang Isa. Na suami puang Isa jo sang pulo dua anak gurunna, na pasan ni kumua. Janggi mi male lako bangsa tangia to Yahudi, moy lako to Samaria. Apa malela kau manda kamu to Israel? Nasabak susi mi to bembalak salalalan. Pawan ni kumua cingga atu umoran na ratu puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Pamalagai toto masaki, sola to masolak. Patuai toto mate, ulai ito setang. Ia te'e di benbangra kamu. Ia mojo'o lami pang benbang todari. Ia ammi male, danggi mi bawa doi bulawan. Batu salaka, yari katambaga. Danggi to'o mi bawa sepu. Batu baju duang lambah. Yari kasapatu batu tekken. Nasaba'a, ia toto mangjama, si pato entarima sarona. Ia kiratu kamu lakomesa kota, batu kampung. Angai to si pato nalamini torrojo, sanggemmi malepole empataru kalingkami. Ia ammi mentama bola lamikua. Den naaupa nabarakai kamu puang Allah Ta'ala. Ia kena tarima melo kamu jo ampu bola, ia jo pang barakami, la torroi lan jo bola. Apa ya kete dan natarima melo kamu, ake mon napole-pole jo pang barakami lako kalemi. Ya ammiratu lako mesak bola batu kota, na te dan natarima kamu totau jo, yari katang napesa adingi kamu, salai jo bola batu kota, mi pentambakan ni to carepa jo ajemi. Ingaran ni, ya ke kiamat milino, labi na sesai puang Allah Ta'ala totau lan jo kota, na ya toto Sodom na Togomora. Na kuam pole omi puang Isa to anak gurunna. Pesa dingi i, kuswa kamu male susi bembala mentama tangga serigala. Ya mojo'o, lamacca kamu mbawa kalemi mi maruru. Lama jaga kamu, nasaba la di jokko kamu, ammi di pangolo lako to mangrata karakara. La di rambi kamu lan bola pas sambajangan. Ladi pangolo kamu lako to mga parenta sola raja, nasaba mi turu na. Ya mojo watu laminii, pangpesenan ni to kareba kasalamatan, lako tu ulako tau, sola to tang nisen papuang Allah Ta'ala. Apa ia ammi di pangolo, danggi miselang kumu apar lami pau. Baatu umbo lami kuwa mebali, nasaba ladi pauan kamu, apa to lami pau jo watu. Jaji tangia kamu lamang kada jo waktu, apa roh na ambe mi puang Allah Ta'ala mpupang kada kamu. Lana kabaci kamu buda tau, nasabak mi katappa ina. Nala jaji susi te'e, tomas sile to mpangapi bunuan sile tona. Susi toda ambe lako anak kana, anak newa tomatuan na napangapi bunuan ni. Apa yato tomatappa taru, ratu lako salain nalino ladipasalama. Yan na pakariorio kamu tau lan mesa kampong, palay kamu lako kampong lain. Nasaba si tongan na aku, anak mentolinong, kuang kamu kumua, te dapan napura to kota jo Israel milelei, kuratu pole keanu. Ya to mesa pasikola, te dan nalabi matande na gurunna. Susi toda to kaunan, te dan nalabi matande na puangna. Ganna mi ke pasikola pada gurunna. Nakaunan pada puangna. Ya kena sanga na tau Belzebul, puang gawana setang, apa pole pi kamu to tonturu na, labi-labi lagajak sangammi. Nakua pole omo puang Isa. Danggi mi malajak lako tolino, nasabak teeda to membuninna, tangla di pangapikitan. Na teeda to dibunianan, tangla di pangapisenan undinna. Apa to kupawan kamu kebongi, lami pau ke allomi. Na apa to ku pangabisikan lako kamu, lami petamban jo pangabudan tau. Danggi mi malaja lako tolino, to batang kalebanda nakulle nabuno. Apa teeda nakulle mbuno penawammi? Puang Allah Ta'ala rato sipatok mi kalaja. Nasaba yan namang kambuno kamu, makuasa pa yang patame naraka to batang kalemi, sola penawammi. Mesa radepen alinna kedua dena. Apa moe mesa teeda nakulle mate, ke teeda napuelohi ambe imi puang Allah Ta'ala. Susi to'o mo moe beluak jau ulummi mangka mo dibilang ngasan. Ya mojo danggi mi malaja, nasaba la'bi kiangga kamu, na yato dena. Empatar rupa kadanna puang isa nakua. Ya toton nakuina jo olona to buda kumua to menturu ih lako kaleku. Laku aku itodai jo olona ambekku jau suruga. Apa ya toton pesakkan ni nak jo olona to buda. Kumua teda na menturu lako kaleku. Laku pesakkan ni todai jo olona ambekku jau suruga. Nakua apa puang isa? Janggi misange kumua ratu nak mbawa kasih kalinuan tamalino. Tangia kasih kalinuan toku bawa, apa kasih ewaliandra? Ya to karatuangku napusaba anak-anak muanem newa ambekna, anak baine newa indona, na anak mamintunna baine newa indo matuanna. Pada kamu to sangabola lasi ewalitaru. Inda-inda to labi pakamoja to matuanna na aku, tang sipatok menjaji taungku. Susito mi to labi pakamoja anak kana na aku. Na yato tonca empasan kaju si tambenna nan turu na tang sipatok menjaji taungku. Yato tontur uang pakkeloran penawanna teedan nalan nampak katuan melo teeda cappakna. Apa yato tontur taruna moila dibuno yamo lan nampak katuan melo teeda cappakna. Pataru pakadanna puang isa nakua. Yato ton tarima kamu pada moto aku na tarima. Na yato ton tarima na pada moton tarima puang Allah Ta'ala tosuana. Ya toton tarima nabi, sangat tonasuai puang Allah Ta'ala, lalolongan barakka susi nabi. Na ya toton tarima tomanggauk melo, sangat tomeloi, lalolongan barakka susi tomanggauk melo, jomai puang Allah Ta'ala. Ia toton paisok salamesaan na te eto dikita majiong, nasabak na turukna, moi wailino bangra, ingaran nikumua, lalolongan ni barakka.